Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة كمسلمين والطلبة رحمني ورحمكم الله. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang datang dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Beliau, akhlak beliau, perangai beliau adalah Al-Quranul Karim. Yani maknanya adalah yata'addab bi adabih. Beliau beradab dengan adab-adab dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau berhenti pada batasan-batasan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga permasalahan adab adalah perkara yang sangat penting. Oleh karenanya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dahulu yata'allamun al-adab, mempelajari perkara adab sebelum mereka mendalami ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', dengan sanad yang sahih beliau menyatakan: kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para salaf, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama yang lainnya. Dan para salaf mengenal seorang pelajar, seorang talib, seorang penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu ini bukan sebatas seseorang yang dikenal dengan santri, Namun kita semua adalah talabatul ilm, ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Kita semua, baik yang muda ataupun yang tuanya, kita semua adalah talabatul ilm, para pencari ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Dan dahulu, di tengah-tengah salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, dikenal bahwasanya seseorang itu adalah seorang talib, dilihat dari adab-adabnya dan amalannya. Bukan sekedar dilihat dari banyaknya ilmu yang dia miliki. Naam. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunan beliau, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, adrakun nasa wan nasik idha nasaka lam yu'raf min kibali mantiqih. Aku dapat mengetahui dan membedakan mana manusia awam dengan orang-orang yang nasik, seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Orang awam dan orang-orang yang alim, orang yang berilmu, lam yu'raf min kibali mantiqih, tidaklah bisa dibedakan dari sisi cara berretorika. Walakin yu'raf min kibali amali, akan tetapi mereka dibedakan dari sisi amalan. Fadhalikal ilmun nafi', itulah yang dikenal dengan ilmu yang bermanfaat. Naam. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, seorang talabatul ilm yang membedakan dia dengan awamun nas adalah dari sisi amalan. Demikian pula adab yang mereka miliki. Naam. Dan dahulu, para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mencela orang-orang yang belajar ilmu agama, namun di sisi lain dia memiliki su'ul adab, adab yang jelek. Naam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Khatib rahimahullah dalam jami' beliau. Beliau menyatakan, inna ahadakum ila adabin ahs ida ila adabin hasan ahwaj minhu ila khamsina haditha. Sesungguhnya kalian terhadap satu adab yang mulia, terhadap satu adab yang baik, ini lebih kalian butuhkan daripada sekedar menghafal khamsina haditha, 50 hadith dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga at-talib, seorang penuntut ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, kita semuanya memiliki mumayyizat wa akhlak, memiliki akhlak, perangai-perangai yang membedakan kita anil juhal, dengan orang-orang jahil, dengan orang-orang bodoh, yang membedakan kita dengan awamun nas. Nah, berkata Abu Asim Abdahak bin Makhlad rahimahullah, beliau pernah menyatakan, man talabal hadith faqad talaba a'la umuri dunya. Barang siapa yang telah mencari ilmu hadith, mencari ilmu agama, maka dia sesungguhnya sedang mencari perkara yang sangat mulia di dalam dunia ini. Sehingga fayajibu ayyakuna khairun nas, sehingga wajib bagi mereka yang mencari ilmu agama, orang-orang yang mencari ilmu hadis, orang-orang yang mencari al-haq, untuk menjadi orang yang paling terbaik, manusia terbaik, Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah. Dalam permulaan, dalam awal-awal kitab beliau, Al-Jami li akhlaqi rawi wa adabi sami, beliau mengingatkan kepada kita dengan beliau mengatakan al-wajib ayyakuna talabatul hadith akmalan nasi adaban. Wajib bagi setiap insan manusia yang mencari ilmu hadith, bagi orang-orang yang mencari kebenaran, untuk menjadi akmalan nasi adaban, manusia yang paling sempurna dari sisi adabnya. Wa syaddal khalqi tawadhu'an, menjadi makhluk Allah yang paling tawadhu'. Naam. Wa 'azamahum nazahatan wa tadayyunan, dan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bersih, suci, mendalami ilmu agama, mengamalkannya. Wa aqallahum taishan wa ghadaban, dan menjadi manusia yang paling sedikit kecerobohannya, rasa amarahnya, dan lain sebagainya. Dikarenakan mereka ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mencari ilmu agama, pendengaran-pendengaran mereka senantiasa mendengar al-akhbar, berita-berita yang terkandung padanya mahasin akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikan dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mendengar sirah para salaf, manusia terbaik dari kalangan ahlul bait, demikian pula dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Sehingga wajib bagi mereka untuk memiliki adab perangai-perangai yang baik. Oleh karenanya para ulama mereka mengatakan al-adab qabla talab, memiliki adab ini adalah perkara yang utama sebelum seorang itu belajar mencari ilmu agama. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama mereka memiliki perhatian yang sangat lebih terkait perkara adab ini. Di antara bentuk perhatian mereka, mereka memiliki kitab-kitab yang menjelaskan adab-adab. Di antaranya kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memiliki kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami'. Demikian pula Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i memiliki kitab Tadhkiratus Sami' wa Adab Al-Mutakallim. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah memiliki kitab Al-Jami' fi Bayanil Ilmi wa Fadli. Al-Imam Asy-Syaukani memiliki kitab Adabut Talab wa Muntahal Arab. Dan para ulama yang lain pada zaman-zaman kita seperti Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah memiliki kitab Hilyah Talibil Ilm, kitab yang masyhur yang sering dipelajari di ma'had-ma'had ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Demikian pula al-imam an-Nawawi rahimahullah memiliki kitab yang mengajarkan terkait adab, yakni kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana di dalam kitab tersebut disebutkan adab seorang pelajar, adab yang harus dia terapkan pada dirinya, adab yang dia harus terapkan kepada gurunya, kepada temannya. Naam, adab tatkala dia membaca Al-Quran, adab tatkala dia bersama dengan manusia, adab di dalam memuliakan Al-Quranul Karim, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan inilah insyaallah, dan inilah kitab ini insyaallah taala, yakni kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adalah kitab yang akan kita pelajari bersama di dalam bulan yang mulia ini, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Naam, kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau bernama Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah, seorang alim, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Beliau lahir di suatu tempat yang bernama An-Nawa pada tahun sanata ihda wa thalathina wa sittimi'ah, tahun 331 Hijriah. Naam, Nawa adalah suatu tempat min qura Hauran, di suatu tempat di daerah Hauran. Kemudian beliau pergi ke Damaskus belajar ilmu agama, menghafal Al-Quranul Karim di Damaskus. Naam, membaca kitab At-Tanbih. Naam, belajar kepada masyayikh di negeri tersebut. Dan beliau rahimahullah, di antara bentuk semangat beliau di dalam belajar ilmu agama, fakana yaqra fi kulli yawmin 12 darsan 'ala al-masyayikh. Beliau dalam setiap harinya belajar kepada guru-guru beliau sebanyak 10 pelajaran atau 12 pelajaran dalam satu harinya. Beliau membaca kitab yang berjumlah 12 di hadapan masyayikh, guru-guru beliau rahimahullah. Beliau adalah orang yang semangat dalam belajar ilmu agama, sehingga diceritakan bahwasanya tatkala beliau masih muda, kecil, di dalam masa-masa thalabatul ilm beliau, tatkala beliau diajak bermain dengan teman-temannya, beliau menangis. Naam, karena beliau cinta dengan ilm, beliau semangat di dalam menghafal Al-Quran rahimahullah. Naam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki kitab yang mana di antara kitabnya ada kitab-kitab yang telah disempurnakan oleh beliau sendiri, dan ada pula kitab-kitab yang belum disempurnakan. Di antara kitab yang telah disempurnakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kitab Syarah Muslim. Demikian pula kitab Rawdatul Talibin, kitab Al-Minhaj, Riyadus Salihin, kitab Al-Adhkar, kitab At-Tibyan, kitab Tahdhibul Asma wal Lughat, demikian pula Tabaqat Al-Fuqaha dan kitab-kitab yang lainnya. Adapun di antara contoh kitab Al-Imam An-Nawawi yang belum selesai adalah kitab yang menjelaskan atau kitab Syarhu Al-Muhadzab yang beliau namai dengan kitab Al-Majmu', yang mana beliau telah menjelaskan sampai kitab Ar-Riba, kemudian beliau meninggal dunia. Fa'abda'a fihi wa ajada wa afada wa ahsan. Beliau memberikan penjelasan-penjelasan yang baru di dalam kitab Al-Majmu' ini. Dengan penjelasan yang bagus, yang baik, yang memberikan faidah. Naam, sehingga Imam Ibnu Katsir beliau menyatakan wala a'rifu fi kutubil fikhi ahsan minhu. Aku tidak tahu dan aku tidak mengetahui dari kitab-kitab fikih yang lebih bagus daripada kitab Al-Majmu' milik Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nam, itu sedikit terkait biografi, terjemah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nam, dan kitab ini, kitab At-Tibyan, adalah kitab yang mempelajari adab. Adab-adab seorang pembawa Al-Quran. Adab bagi seorang talabatul ilm. Adab bagi kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Sehingga perkara yang sangat penting pula untuk kita mengenal apa itu adab. Naam. Al-adab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa memiliki makna tadullu ala makna tajmi'in nas ila ta'am. Mengumpulkan manusia untuk makan. Nah, seorang yang adib, dia pula dikatakan dengan ad-da'i. Al-adib huwa ad-da'i. Seorang yang mengajak. Nah, Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullah, beliau menyatakan summiya adaban. Adab dinamakan dengan adab li'annahu ya'dibun nas ilal mahamid. Dikatakan adab dengan adab karena dia telah mengajak manusia kepada perkara-perkara yang mulia, yang terpuji. Wa yanhahum 'anil maqabih, dan melarang manusia dari perkara-perkara yang tercela. Nah, sehingga al-adab memiliki peran penting di dalam dakwah ilallah. Seorang da'i ilallah, seorang yang mengajak ke jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memiliki adab, perangai-perangai yang baik. Karena dia sedang mengajak manusia kepada perkara-perkara yang mahamid, perkara-perkara yang terpuji. Melarang manusia dari perkara-perkara yang tercela. Naam. Ini definisi al-adab dari sisi lughah. Adapun definisi adab secara istilah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, jilid yang kedua halaman yang ke-397. Beliau mengatakan haqiqatul adab, hakikat dari adab adalah isti'malul khuluqil jamin. Seorang mempraktekan, menerapkan pada dirinya perangai-perangai yang terpuji, perangai-perangai yang mulia. Itulah adab, hakikat dari adab. Demikian pula Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyatakan al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah menerapkan pada dirinya segala sesuatu yang terpuji, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Naam, itulah adab. Seorang berucap dengan ucapan yang lemah lembut, maka itu pula termasuk dari adab. Seorang tidak berdusta, dia jujur dalam perbuatannya, maka itu pula termasuk adab. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pula menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua, halaman yang ke-400. Beliau menyatakan al-adabu huwa dinu kulluh. Adab itu adalah seluruh agama. Nah, setiap ajaran agama Islam itulah adab. Fa inna satra al-aurati minal adab. Karena menutup aurat termasuk dari adab. Wal wudu wa ghusl janabah minal adab. Berwudu, mandi janabah juga termasuk adab. Wat tatahhur minal khabath minal adab. Bersuci, membersihkan diri dari kotoran-kotoran juga termasuk dari adab. Hatta yaqifa baina yadayillah tahiran. Sampai tatkala dia menghadapkan dirinya di hadapan Allah dalam keadaan suci, itu pula termasuk dari adab. Oleh karenanya para ulama dahulu mereka mencintai dan suka an yatajammala ar-rajul fi salatihi lilwuquf baina yadayi rabbih. Untuk seseorang itu memperindah dirinya di dalam salatnya karena dia sedang menghadap Rabb-nya, sedang menghadap Allah Jalla wa'ala. Dia memakai pakaian yang indah dan bagus. Dia memakai wangi-wangian tatkala dia salat karena dia sedang al-wuquf baina yadayi rabbih. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan adab ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, bahwasanya adab salah satu anwa, ada tiga macam, tiga jenis adab. Beliau jelaskan dalam kitab tersebut Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman ke-391. Yang pertama adalah adabum ma'allah subhanah, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Dan yang terakhir adalah beradab ma'a khalqihi, bersama dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah macam-macam dari adab yang mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menerapkan adab-adab tersebut, perangai-perangai tersebut dari macam-macam adab yang telah kita sebutkan barusan. Yani yang pertama adalah beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang mengkotori, merusak. Naam, dia menjaga hatinya untuk tidak berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjaga dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan mustaqim, tidak akan baik adab seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia mengenal al-asma wa sifat. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal agama Allah dan syariatnya. Mengenal apa saja yang Allah cintai dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak cintai. Dan tidak akan sempurna pula dan tidak akan baik pula adab seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki jiwa yang siap menerima al-haq, menerima kebenaran dari sisi ilman wa amalan wa halan, ilmu, amalan dan hal, keadaan. Nah, seorang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa menerima al-haq, kebenaran. Nah, walaupun al-haq tadi bertentangan dengan hawa nafsunya. Karena itu merupakan adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula jenis yang kedua adalah beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tunduk terhadap perintah-perintah beliau, menerima dan membenarkan khabar yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau satu-satunya dalam at-tahkim, memberikan hukum. Tidaklah kita berhukum melainkan dengan hukum yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang berhak untuk kita taati, al-inqiyad, tunduk kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, dalam khudu' dan inabah dan lain sebagainya. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, "Fahuma tauhidan." Keduanya merupakan tauhid yang wajib kita kerjakan. Naam. La najata lil 'abdi min 'adzabillah illa bihima. Tidaklah seorang hamba akan selamat dari azab Allah tanpa dua hal ini. Tauhidul mursil, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah. Wa tauhidu mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang diikuti. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jenis yang ketiga, yakni al-adab ma'al khalqih, beradab kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala bermuamalah dengan mereka. Dan adab-adab kepada mereka ini bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat-derajat yang mereka miliki. Naam. Adab kepada kedua orang tua memiliki adab yang khusus daripada yang lain. Adab kepada al-ab, bapak, memiliki adab khusus daripada adab kepada ibunya. Demikian pula adab kepada seorang alim memiliki adab khusus yang perlu kita berikan kepada mereka. Adab kepada sultan, penguasa, memiliki adab-adab yang khusus. Demikian pula kepada yang lainnya. Walikulli halin adabun. Setiap keadaan, kondisi, kita butuh dengan adab. Ketika kita makan, butuh dengan adab. Ketika kita minum, butuh dengan adab. Ketika kita berkendara, masuk rumah, keluar, safar, tidur, butuh dengan adab. Walil kalam adab. Ketika kita berbicara, butuh dengan adab. Lemah lembut di dalam berbicara. Bahkan walis sukut, tatkala kita itu diam, butuh pula dengan adab. Wal istima', adab. Demikian pula tatkala kita mendengar, butuh pula dengan adab. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adabul mar, adab yang dimiliki oleh seseorang, adalah unwanu sa'adatihi wa falahi, merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan orang tersebut. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawari, dan kurangnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan, kebinasaan orang tadi. Wal'iyadhu billah. Seorang akan mendapatkan khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, yakni hal itu akan didapat dengan adab. Dan seorang akan terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat tatkala orang tadi memiliki qillatul adab, kurangnya adab dia, baik adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari adab-adab yang perlu untuk kita praktekkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Dan kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang mempelajari adab seorang yang membawa Al-Quranul Karim. Nah, baik, kita akan masuk sedikit muqaddimah dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitab At-Tibyan dengan basmalah. Alhamdulillah al-karimil mannan. Segala puji milik Allah. Naam, al-karim al-mannan. Naam, alhamdu adalah as-sana bi jami'i sifat. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang terpuji. Sehingga tatkala seorang mengatakan alhamdulillah, maka dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Naam, itu makna dari alhamdu. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji milik Allah al-Karim. Al-Karim dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menyatakan al-Karim fi sifatillah taala. Al-Karim merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang indah. Dan nama-nama Allah juga terkandung padanya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim qila ma'nahu al-mutafaddil wa qila ghairu dhalik. Al-Karim dikatakan oleh sebagian para ulama maknanya adalah zat yang memberikan anugerah. Zat yang maha memberi kepada para makhluknya, memberikan kemuliaan, fadilah kepada makhluknya. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji milik Allah al-karim, al-mannan. Al-mannan, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maknanya adalah alladhi yabda bin nawal qabla su'al. Mannan adalah zat yang memulai untuk memberi tanpa diminta. Dialah Allah zat yang memberi kepada para makhluknya sebelum hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzittauli wal fadli wal ihsan. Dialah Allah yang memiliki at-taul, al-ghina was-sa'ah, kekayaan. Lahuma fis samawati wal ardh. Milik Allah Subhanahu wa taala setiap segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wal fadli wal ihsan. Dialah Allah yang memiliki al-fadl, keutamaan, wal ihsan dan al-ihsan. Zat yang memberikan, zat yang berbuat kebaikan kepada para makhluknya. Alladhi hadana lil iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita lil iman, yakni untuk keimanan. Naam. Al hidayah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah at-taufiq. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua. Dan kita boleh mengatakan hadana lil iman. Kita Allah memberikan hidayah kepada kita untuk keimanan. Atau boleh pula kita katakan hadana bil iman. Allah telah memberikan hidayah kepada kita dengan keimanan. Atau boleh pula dengan ucapan hadana ilal iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita ilal iman, kepada keimanan. Naam. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan agama kita dari seluruh agama-agama yang ada. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang Allah ridai adalah agama Islam. Wa manna alaina biirsalihi ilaina akrama khalqihi alaih. Dan Allah menganugerahkan kepada kita dengan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, akrama khalqihi, hamba Allah yang paling mulia dari makhluk-makhluknya. Wa afdalahum ladaih. Allah mengutus di tengah-tengah kita seorang Rasul yang paling utama dan mulia di sisinya. Habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yakni habib, khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, hambanya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama habihi ibadatal authan, dan Allah menghapus peribadahan kepada al-authan, berhala-berhala, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu bil Qur'an al mu'jizah al mustamirrati ala ta'aqubil azman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau sebagai mu'jizah yang senantiasa mustamirrah ala ta'aqubil azman, senantiasa ada sepanjang zaman. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menantang dengan Al-Quran itu sendiri bangsa jin dan manusia untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quranul Karim ini. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Al-Isra, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah wahai Nabi SAW, jika kalian wahai manusia dan jin berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, niscaya kalian tidak akan mampu mendatangkannya walaupun kalian saling membantu satu sama lain. Nah, walaupun mereka mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Yunus, Qul fa'tu bi suratin mithlih. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang menentang Al-Qur'anul Karim, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak akan ada yang mampu dari hamba-hamba Allah yang mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim walaupun satu surat, bahkan walaupun satu ayat, tidak akan mampu. Nah, wa afhama biha jami'a ahli zaygi wa tughyan. Dan Allah membungkam dengan Al-Quranul Karim ahlu zayg, orang-orang yang sesat, orang-orang yang telah melampaui batas. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal-irfan. Dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai rabi'ah, penyejuk hati-hati orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, Al-Quranul Karim adalah sebagai penyejuk hati orang-orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al Al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Beliau menyatakan lau taharat qulubuna ma syabi'a bi kalamillah au kama qala radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya hati kita itu suci, bersih. Kalau sekiranya keimanan kita itu jujur, maka kita tidak akan kenyang di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tidak akan bosan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kita akan senantiasa rindu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga kita ahlu sunnah wal jamaah, seorang mukmin sepantasnya untuk senantiasa rindu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Terkhusus di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan adalah bulan di mana para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memperbanyak qiraatul Qur'an di dalamnya. Nah, la yakhlaq an kaf ala kathrati arrad, dan tidaklah membuat bosan dengan sering diulang-ulangnya qiraatul Qur'an ala kathrati at-taraddud wa taghari wa taghayur al-ahyan, dan perubahan waktu ke waktu. Wa yassarahu lidzikri hatta istadhharahu sigharu lildan, dan Allah mudahkan Al-Qur'an ini untuk az-zikr sehingga banyak dari sigharu lildan, anak-anak kecil, mereka menghafal Al-Qur'an. Wa dhamina hifdhahu an tatarruqi at-taghyir ilaihi wal hadathan, dan Allah menjamin, menjaga Al-Qur'an dari kemungkinan-kemungkinan perubahan, wal hadathan, dan perkara-perkara yang baru. Fahuwa mahfudun bihamdillah wa fadlih, Al-Quran itu dijaga bihamdillah, dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya. Makhtalafal walayan, Allah senantiasa menjaga Al-Quran dengan bergantinya siang dan malam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yang insyaallah kita akan mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.